فلا تزكوا أنفسكم. Jangan kalian menganggap diri kalian suci atau memanggil orang lain sebagai orang suci. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Potensi melakukan kesalahan antara orang soleh dengan orang gak soleh sama. Sama. Berapa samanya? Sama persis. Potensi kemungkinan orang soleh dan gak soleh melakukan kesalahan itu sama persis. Terus bedanya di mana? Bedanya setelah melakukan kesalahan. Kalau orang soleh, ذَكَرُوا فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, dia jadi ingat, jadi dia insaf, dia dapat nasihat dari orang lain, dapat masukan, kritik dari orang lain, dia terima, kemudian dia minta ampun, lalu memperbaiki diri, itulah orang soleh. Sedangkan orang yang tidak soleh, dia mendustakan, dia mengkufuri, dia merasa udah benar sendiri, dia merasa saya gak ada salahnya, justru itulah orang yang tidak soleh. Makanya sama persis porsi kesalahan atau kemungkinan bersalah antara orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh itu sama. Karena emosinya sama diberi oleh Allah, yang dihadapi sama-sama manusia. Kecuali orang soleh berhadapan dengan malaikat, mungkin gak ada alasan untuk salah gitu ya. Itu juga masih bisa aja dia salah paham. Manusia berhadapan dengan malaikat akhirnya salah paham. Siapa? Maryam. Ketika Allah mengutus Jibril dalam wujud seorang laki-laki yang cowok ganteng banget, tiba-tiba berada di hadapan Maryam, apa kata Maryam? Aku berlindung kepada Allah darimu. Kan keliru kan? Salah paham, dianggap ini cowok mau gangguin saya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maryam berlindung kepada Allah dari Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, saya ini malaikat utusan Tuhanmu, mengabarkan kepadamu kamu akan punya seorang anak laki-laki dan seterusnya. Baru Maryam paham. Setingkat ketemu sama malaikat aja bisa salah paham. Itulah manusia. Kalau enggak orang lain yang salah, kita yang salah. Kalau enggak ada yang salah, paham yang salah. Pokoknya salah aja ya. Kalau enggak dia yang salah, saya yang salah, atau si faham. Antara bertiga, pasti ada salahnya. Jadi ternyata potensi salah antara orang yang soleh dengan yang enggak soleh itu sama. Jadi kalau misalnya ada ulama, ada orang yang kita anggap soleh, kita kagumi dan segala macam, dia tuh manusia. Potensi melakukan salah sama. Oh, masa udah tahu ilmunya masih salah? Ya sama aja, namanya hawa nafsu, namanya emosi, namanya lemahnya manusia, namanya lupa, insan banyak lupa. Mahalul khata' wan nisyan. Cuma yang ngebedain itu tadi tuh, akhirnya apa yang setelah kesalahan? Maukah dia memperbaiki diri? Maukah dia insaf atau dia justru keras kepala? Kalau dia mau insaf, sebagaimana Rasulullah juga insaf setelah beliau bermasam muka kepada Abdullah bin Ummi Maktum, Allah katakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf kepada Abdullah. Dan setiap kali Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba Abdullah datang menghampiri Rasulullah, nyamperin Rasulullah, akhirnya Rasulullah langsung membuka sorbannya dan membentangkan di hadapan beliau dan mengatakan, selamat datang kepada orang yang karena dia aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang soleh.